Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para peserta pelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyah yang saya hormati dan saya muliakan, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, di pertemuan yang ketiga dari pelajaran kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah, kita akan mulai pada halaman yang ke-9. Di halaman ke-9 ini dan halaman yang setelahnya, kita akan diajari dengan kata tanya, dengan salah satu dari kata tanya, yaitu man. Man. Man ini disebut dengan ismul istifham. Ismul istifham atau kata tanya. Kata ini digunakan untuk bertanya tentang manusia atau sesuatu yang berakal. Ya, ini sama dengan pertanyaan yang sebelumnya, yaitu ma. Ma hadza? Nah, apa ini? Itu digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Adapun man hadza, siapa ini? Ini digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Yang berakal. Ya. Kita lihat pada halaman yang ke-9. Di situ ada judul man hadza. Siapa ini? Saya baca, kemudian kalian ikuti. Man hadza? Hadza tabibun. Ya, lihat. Tabibun, ini ada gambar seorang dokter. Tabibun maknanya seorang dokter. Hadza tabibun, ini seorang dokter. Iya. Selanjutnya lagi diikuti man hadza? Hadza waladun. Ya. Waladun artinya anak kecil. Ya. Anak kecil berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya, man hadza? Hadza talibun. Ya, talibun artinya pelajar atau mahasiswa. Selanjutnya, ahadza waladun? La, hadza rajulun. Ya, waladun itu anak kecil, sedangkan ini adalah gambar orang dewasa. Makanya ketika ditanya ahadza waladun, apakah ini anak kecil? Jawabannya la, bukan. Ini seorang laki-laki, artinya orang yang sudah dewasa. Selanjutnya kita buka kembali halaman yang ke-10. Ya, diikuti. Ma hadza? Hadza masjidun. Man hadza? Hadza tajirun. Ya. Ini juga insyaallah mudah diterjemahkan. Jadi ada kalimat yang baru di situ, tajirun. Tajirun artinya pedagang. Tajirun artinya pedagang. Ketika bertanya masjid, dan masjid ini benda yang tidak berakal, dia benda mati, maka pertanyaan yang digunakan adalah ma hadza. Adapun ketika bertanya tentang sesuatu yang berakal, di sini contohnya adalah tajirun, ya, pedagang, maka pertanyaan yang digunakan adalah man. Pertanyaan yang digunakan adalah man. Ya. Selanjutnya kita melangkah ke bawah. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? La, hadza qittun. Hadza himarun. Ingat kalimat sebelumnya ini sudah juga, ya, kalimat-kalimat ini sudah jadi diperhatikan kalimat yang sebelumnya, maknanya sama. Ahadha himarun? La, hadha hisanun. Hisanun sudah juga sebelumnya, maknanya kuda. Ya, apakah ini keledai? Jawabannya bukan. La, hadha hisanun. Ini seekor kuda. Selanjutnya, wa ma hadha? Dan apa ini? Hadha jamalun. Ya, ini seekor unta, ya. Selanjutnya kita berpindah ke halaman yang ke-11. Halaman yang ke-11. Ma hadha? Hadha dikun. Ya, dikun kita lihat gambar ayam, ya. Itu gambar apa? Gambar ayam. Artinya dikun, ayam jantan. Nah, ini makhluk-makhluk yang tidak berakal, sehingga kita menggunakan hadha, ma hadha, atau menggunakan ma, ya, ma hadha. Ya, sekarang kita menanyakan sesuatu yang berakal atau manusia. Ya, di sini ada seorang guru yang sedang mengajar, makanya ditanyakan man hadha, siapa ini? Hadha mudarrisun, ini seorang guru. Perhatikan. Nah, yang terakhir dari kalimat-kalimat yang dipaparkan di sini, kita lihat. Ahadha qamisun, diikuti. Ya. La, hadha mindilun. Ya, mindil artinya sapu tangan. Ya, mindil artinya sapu tangan. Jadi dia bertanya apakah ini baju? Nah, ternyata bukan, ya. Ternyata sapu tangan. Makanya dia mengatakan la, bukan. Ini sapu tangan. Hadha mindilun. Alhamdulillah selesai sudah beberapa kalimat yang kita ajarkan di halaman 9 sampai 11. Dan sekarang kita masuk ke tamrin, latihan. Ini dikerjakan atau di apa namanya, diikuti perintahnya, ya. Kita latihan agar supaya kita terbiasa menggunakan kalimat-kalimat yang sudah kita pelajari. Ya, di sini latihan cuma satu, ya. Kita cuma disuruh membaca dan menulis. Iqra, waktub. Baca dan tulislah. Ya, jadi kita suruh membaca. Di sini harokat-harokatnya sudah hilang, sudah tidak ada. Ya, ini kita dilatih untuk menghafal kalimat-kalimat sebelumnya, dan sekarang harokatnya itu sudah dihilangkan. Ya, jadi kalian baca, ya, dibaca, kemudian setelah dibaca baru ditulis. Ya, ini sekalian latihan menulis. Kemudian kita masuk ke halaman ke-12. Ad-darsutsani, pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua ini masih berkaitan dengan pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama tentang ismul isyarah, kata tunjuk. Pelajaran yang kedua ini juga tentang ismul isyarah, kata tunjuk. Ya. Kata tunjuk pada pelajaran yang pertama, yaitu kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Ya, disebut dengan ismul isyarah lil qaribi. Kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Nah, adapun di pelajaran yang kedua, masih berkaitan dengan kata tunjuk, tapi digunakan untuk menanyakan sesuatu yang jauh. Ismul isyarah lil ba'idi, kata tunjuk untuk menanyakan sesuatu yang jauh, yaitu dzalika. Yaitu apa? Dzalika. Ya, dzalika. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita masih latihan membaca, ya. Diperhatikan gambar-gambarnya. Gambar-gambar ini sebagian besarnya adalah gambar-gambar atau kata-kata yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Di sini ada beberapa kata yang baru, insyaallah akan kita sampaikan nanti makna dari kata tersebut. Ya, sekarang saya baca kemudian kalian ikuti. Madzalika, Dzalika najmun. Jadi apa itu? Itu bintang. Jadi sebelumnya ini ya, hadza, sekarang itu pakai dzalika. Baik. Sekarang lanjut lagi, hadza masjidun wa dzalika baitun. Ini masjid karena masjidnya lebih dekat. Wa dzalika baitun, dan itu rumah karena rumahnya lebih jauh. Selanjutnya, hadza hisanun wa dzalika himarun. Ya, ini kuda dan itu keledai. Jadi kudanya lebih dekat daripada keledai. Selanjutnya, adzalika kalbun? La. Dzalika qittun. Ya, jadi ini kembar kucing. Namun pertanyaannya, apakah itu anjing? Ternyata bukan, makanya dikatakan la. Ingat ya, kata yang digunakan untuk bertanya yaitu a, apakah, ini membutuhkan salah satu dari dua jawaban, na'am atau la. Na'am digunakan untuk menjawab sesuatu yang apabila pertanyaannya ya sudah cocok ya. Apabila salah yang dia tunjuk, maka jawabannya adalah la. Kemudian selanjutnya, ma dzalika? Dzalika sarirun. Ya. Kita berpindah ke halaman 13. Man hadza wa man dzalika? Jadi ini ada dua kelompok orang, ada yang sedang mengajar dan ada yang sedang menjadi imam. Ditanyakan, siapa ini dan siapa itu? Jawabannya, perhatikan dan kemudian diikuti. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ya. Ini seorang guru dan itu seorang imam. Ma dzalika? Di bawahnya lagi. Dzalika hajarun. Ya, ini bertanya tentang benda yang bernama batu. Hajarun itu batu. Yang terakhir saya baca kemudian diikuti, hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ya, sukkarun ini gambar yang ada di sendok ya, ini itu artinya sukkarun, gula, dan labanun yang ada dalam gelas itu artinya susu. Labanun artinya susu. Jadi ketika dekat kita mengatakan hadza sukkarun. Nah, ketika agak jauh kita katakan dzalika labanun, dan itu adalah susu. Nah, kemudian di sini juga ada pertanyaan yang harus dijawab, dan pertanyaan ini cuma satu pertanyaan, insyaallah mudah ya. Sama dengan yang sebelumnya, iqra waktub. Baca dan tulis. Ya, sekali lagi harokatnya mulai dihilangkan karena kita dilatih untuk membaca kalimat-kalimat bahasa Arab yang harokatnya sudah mulai dihilangkan. Ya, harokatnya sudah mulai dihilangkan. Ya. Kemudian di sini disebutkan al-kalimatul jadidah. Ya, setelah latihan itu dibaca dan ditulis, kita masuk ke al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah artinya kata-kata yang baru. Kata-kata yang baru. Ya. Kita masuk ke kata-kata yang baru. Ada empat kata yang baru yang kita yang kita pelajari di hari ini. Pertama, imamun, artinya seorang imam. Kemudian hajarun, ya, artinya batu. Sukkarun, artinya gula, dan labanun artinya susu. Ayo kita ikuti sama-sama. Imamun, hajarun, sukkarun, labanun. Ya. Alhamdulillah telah selesai pelajaran yang kedua di pertemuan kita pada hari ini. Ya, di pertemuan yang ketiga. Ini adalah pelajaran yang kedua di pertemuan yang ketiga. Dan insya Allah di pertemuan mendatang kita akan lanjutkan di pelajaran yang ketiga. Ya, ini ada beberapa pelajaran atau beberapa kaidah yang harus dipahami di pelajaran yang ketiga. Dan insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan dan di store nanti ke admin atau ke panitia penyelenggara, ya, di store tugas-tugas tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Dan juga jangan lupa untuk menghafal kosakata-kosakata yang sudah diberikan di dalam program ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh urusan kita dan memberikan kepada kita semangat untuk mempelajari bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis, bahasa para ulama kita yaitu bahasa Arab. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.